Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para pendengar Anas Radio yang saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmatnya, dan memberikan kepada kita sekian banyak karunia-Nya. Dan di antara karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada hamba-Nya adalah tentunya berupa hidayah di atas al-haq, hidayah di atas jalan kebenaran, dan taufik untuk tetap menetapinya, taufik terus-menerus menjejakinya. Dan ini tentunya tidaklah mungkin seorang untuk bisa dia melakukannya melainkan semata-mata pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita semua sebab-sebab hidayah, sebab-sebab tersebarnya ilmu, sebab-sebab tersebarnya ukhuwah. Dan di antara sebab yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan khususnya bagi kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah dengan dimudahkannya siaran radio, apakah dari yang berupa radio seperti halnya radio konvensional, ataukah hal yang berupa radio streaming melalui saluran internet. Mungkin demikian itu adalah di antara sebab tersebarnya ilmu dan sebab iqamatul hujjah, tegaknya hujjah pada manusia, dan juga merupakan sebab lepasnya tanggung jawab seorang dalam menyampaikan ilmu, yaitu dengan dimudahkannya sarana-sarana informasi yang mencapai dan menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa dia jangkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan siaran radio An-Nas ini sebagai sebab hidayah bagi kaum muslimin. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi dan menganugerahkan kepada kita semua dan juga al-qa'imin, orang-orang yang turut serta membantu para donatur, dan juga kaum muslimin seluruhnya. Mendoakan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada pemateri dan juga memberi taufik kepada mereka yang bahu-membahu dalam terwujudnya siaran yang berkah ini. Amin. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan kita pada kajian syarah usul iman, kita telah membahas satu bab, yaitu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan lebih spesifik lagi, yaitu hal yang berkaitan dengan keimanan terhadap al-asma wa sifat. Dan perlu diketahui oleh kaum muslimin jami'an bahwa ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Qur'an atau nabinya sallallahu alaihi wasallam beritakan dalam sunnahnya yang sahihah. Begitupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah mereka dalam hal asma wa sifat adalah seperti yang dinukil dari para ulama ussalaf terdahulu, yaitu amir ruha kama ja'at, berlakukanlah sebagaimana datangnya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala mungkin suatu ketika nanti kita akan bahas pembagiannya, tetapi saya akan sebutkan di sini bahwa di antara bentuk nama Allah ada yang disebut dengan sifat al-khabariyah. Sifat khabariyah yang didefinisikan oleh para ulama yaitu berupa sifat yang layak bagi Allah Jalla wa ala, atau ya, merupakan salah satu organ tubuh. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah Jalla wa ala beritakan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai. Allah tabaraka wa taala, dia tidak serupa dengan sesuatu, tidak serupa dengan makhluk ini, tidak serupa dengan apapun. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa dia memiliki tangan, maka ahlu sunnah berlakukan sebagaimana datangnya, bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Tetapi memahami nas-nas atau ayat atau hadis yang berbicara tentang hal ini, wajib juga seorang memahaminya dalam bingkai firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Yang terdapat dalam surat Syura ayat ke-11, Allah mengatakan Allah tidak serupa dengan sesuatu. Artinya, bukan berarti seorang menetapkan sifat al-khabariyah bagi Allah, berarti dia menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla serupa dengan ini, tidak ada kolerasinya. Tidak ada tidakman, tidak ada harusan, tidak ada konsekuensi. Bahwa seseorang yang menetapkan sifat khabariyah bagi Allah, dan saya telah sebutkan definisi sifat khabariyah itu, berarti dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah memiliki jasmani, wa Allah Azza wa Jalla memiliki jasad. Tidak. Karena demikian ini, ya, apabila dituduhkan, berarti si penuduh, ya, berpegang dengan lazim. Dan kaidah mengatakan bahwa lazimul qaul laisa biqaul illa idza iltazama. Kaidah mengatakan bahwa konsekuensi dari satu ucapan, konsekuensi yang dilahirkan dari satu ucapan, itu pada hakikatnya bukan ucapan, kecuali apabila orang tersebut mengiyakannya, kecuali kalau orang tersebut, ya, mengamininya atau menyetujuinya. Kalau sunnah tidak mengamini konsekuensi yang dituduhkan, ya, kalau ya, hal itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi dari ayat tersebut, ya, pada hakikatnya, karena pada hakikatnya tidak bisa kita katakan demikian. Artinya, seorang yang menetapkan Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, itu bukan berarti dia menetapkan Allah memiliki anggota badan. Kenapa? Karena ayat Asy-Syura pada ayat yang ke-11 itu, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan sesuatu. Maka, ya, ahlu sunnah wal jamaah tidak mengakui bahwa konsekuensinya seperti apa yang dituduhkan. Tidak mengakui bahwa konsekuensinya adalah seperti apa yang dituduhkan. Kemudian kita katakan juga bahwa tidak benar mengatakan bahwa kelaziman dari ayat yang menetapkan Allah memiliki tangan adalah kelaziman seperti yang dituduhkan, bahwa konsekuensi dari ayat yang mengabarkan bahwa Allah memiliki tangan adalah konsekuensinya seperti itu, bahwa Allah memiliki jasmani. Kenapa? Karena kalamullah, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya adalah hak, adalah kebenaran, dan tidak lahir dari kebenaran tersebut kecuali konsekuensi yang benar. Jadi di sini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuduh itu telah keliru dalam dua hal. Yang pertama, mereka membangun di atas firman Allah Azza wa Jalla bahwa firman Allah memiliki konsekuensi yang batil. Ini kesalahan mereka yang pertama, menganggap bahwa firman Allah melahirkan konsekuensi yang batil. Padahal Ahlussunnah mengatakan bahwa selagi bahwa kebenaran itu ada pada firman Allah, bahwa firman Allah tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran, maka konsekuensi yang terlahir darinya adalah pasti kebenaran. Berbeda halnya dengan perkataan manusia. Selain perkataan Allah dan juga selain perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah manusia kan, tapi dia maksum. Perkataan manusia selain dari Rasulullah SAW, ya, dia memiliki konsekuensi-konsekuensi. Bisa konsekuensinya batil, bisa konsekuensinya hak. Tapi seseorang tidak boleh memaksakan konsekuensi dari perkataan itu, ya, apabila si empunya ucapan dia tidak mengakui konsekuensi tadi. Dia tidak mengakui konsekuensi tadi. Seperti perkataan seorang yang menetapkan sifat khabariyah, Allah Azza wa Jalla memiliki tangan dan seterusnya, tidak bisa dipaksakan. Berarti kamu menetapkan Allah memiliki jasmani, ini namanya tahakkum, namanya memaksakan kehendak, namanya memperkosa, ya, pendapat-pendapat. Hal ini bukan ciri dari ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak menghukumi dengan lazim. Dan ketika kaum muslimin meninggalkan prinsip ini, yaitu menghukumi orang seseorang dengan konsekuensi, maka dia serupa dengan ahlu bid'ah. Dan dia telah membuka pintu bagi ahlu bid'ah untuk mendeskreditkan ahlu sunnah melalui pintu yang dia buka sendiri. Melalui pintu yang dia buka sendiri. Dan dia telah bukakan pintu besar itu justru dalam perkara yang sangat berbahaya, yaitu dalam perkara asma sifat. Dalam perkara asma sifat. Maka hati-hatilah manusia yang menghukumi orang lain atau bahkan saudaranya sendiri dengan konsekuensi yang sebenarnya si empunya perkataan tidak mengakuinya. Setelah kita katakan satu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Mutlaq, bahwa lazimul qawl laysa biqawl illa idza tazama. Konsekuensi dari satu ucapan itu bukan ucapan kecuali kalau si empunya ucapan itu dia mengakuinya, mengiyakannya atau mengamininya. Maka hadirin saya dimuliakan Allah, apabila kita kembali kepada pembahasan kita, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat khabariyah dan juga semua sifat. Semua sifat ya, karena sifat Allah Azza wa Jal itu dibagi dalam salah satu pengklasifikasiannya yang menjadi dua. Ada sifat khabariyah, ada sifat yang disebut dengan sifat al-ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu seperti misalnya ilmu, seperti misalnya kehidupan, seperti misalnya ya kemuliaan. Ini sifat-sifat yang dikategorikan sebagai sifat-sifat ma'nawi. Dan selain daripada sifat ma'nawiyah ini disebut ya sebagai sifat ya al-khabariyah atau sifat dzatiyah. Sifat yang kita kembali lagi ke klasifikasian yang paling besar. Pertama-tama bahwa sifat Allah Azza wa Jal itu dibagi menjadi sifat dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah, sifat yang kembalinya kepada zat, yaitu sifat yang senantiasa ada pada Allah Azza wa Jal, seperti tadi saya sebutkan, kehidupan, ya, begitu pula ya, ilmu, begitu pula kemuliaan. Ini semua adalah sifat-sifat dzatiyah. Dan di sana ada sifat, ya di samping sifat dzatiyah ada sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat perbuatan. Seperti Allah Azza wa Jalla turun, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yatakallam, berkata-kata, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Ini sifat-sifat fi'liyah. Ini pengklasifikasian yang pertama. Kemudian dari sifat dzatiyah, dia dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sifat-sifat ma'nawiyah. Dan yang kedua sifat disebut dengan sifat khabariyah. Ma'nawiyah seperti yang tadi saya sebutkan, dzatiyatun khabariyah, dzatiyah dia juga khabariyah, atau dzatiyatun dia juga ma'nawiyah, seperti misalnya sifat kehidupan, sifat kemuliaan, sifat Abu Allah Azza wa Jalla. Keagungan Abu Allah Azza wa Jalla Maha Besar. Seterusnya. Adapun sifat khabariyah itu yang tadi saya sebutkan definisinya, yaitu sifat dzatiyah yang ada pada zat Allah, senantiasa ada pada Allah, tapi dia ya pengertiannya khabariyah. Apa yang dimaksud dengan khabariyah? Yang tadi saya telah sebutkan, yaitu yang secara makna apabila ditinjau pada sisi makhluk, dia ab'athu ajza, dia anggota badan dan tubuh bagi makhluk. Tapi apakah kita katakan begitu bagi Allah? Jawabannya tidak. Ya, tapi bukan berarti ketika secara makna dia ya, mengandung pengertian bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki anggota badan, kemudian kita tolak sifat khabariyah ini, tidak. Itu namanya menolak ayat Allah, menolak hadith Rasulullah SAW yang wajib bagi seorang muslim sebagai bagian dari prinsip keimanan dia kepada Allah adalah dia juga mengimani ya sifat-sifat termasuk juga sifat khabariyah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk sifat-sifat khabariyah bagi Allah Azza wa Jal. Baik, kita bahas kembali kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaminullahi mal'a la taghibuha nafaqatu la taghibuha nafaqatun sahau al-laila wan nahar al-laila wan nahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat tangan kanan Allah itu penuh, tidak menjadi kosong, tidak menjadi berkurang, disebabkan oleh karena nafkah yang dia berikan dari nafkah yang banyak sekali, dari nafkah yang banyak sekali panjang siang dan malam. Ini menunjukkan akan tentunya maha luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan nafkah kepada makhluknya, kepada hambanya, mukminkah dia ataukah kafir. Kalau tidak ada seorang pun dari hambanya, manusia, begitu pun binatang, melainkan dia mendapatkan nafkah dari Allah Azza wa Jal. Kemudian kata Allah selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ara'aitum ma anfaqa mungu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghit ma fi yaminihi. Tidakkah kalian perhatikan apa yang telah Allah Azza wa Jalla nafkahkan semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Artinya, para pendengar yang dimuliakan Allah, berapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya, kekayaan Allah itu maha luas. Kekayaan Allah Azza wa Jalla itu maha besar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wal qistu biyadihi al-ukhra. Ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah juga dengan sebutan al-mizan. Maka al-qistu di sini artinya al-mizan, dan timbangan di tangannya yang lainnya. Yarfa'u wa yaghfiru. Dia mengangkat timbangan itu dan dia merendahkannya. Hadis dari riwayat Jamal Bukhari dan Muslim. Apa penyebutan sifat yang bisa kita dapatkan pada hadis ini? Sifat yang kita bisa dapatkan pada hadis ini adalah sifat dzatiyatun khabariyah. Sifat zat Allah, dan dia dari kategori sifat khabariyah. Apa itu? Itu sifat al-yadain. Sifat dua tangan. Ini tidak disebutkan kalimat al-yad. Tidak disebutkan kalimat al-yad. Dan tapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan yamin. Allah Azza wa Jalla menyebutkan yamin. Dan yamin di sini dia berarti adalah kanan. Dia berarti adalah kanan. Dan juga disebutkan yamin pada kelanjutan hadis tersebut, di mana Nabi katakan fa innahu lam yaghit ma fi yaminihi. Sesungguhnya hal itu tidak menjadikan berkurang apa yang ada di kanannya. Kalau yamin itu kita artikan kanan. Maka dari mana kita dapat yamin di sini adalah kanan-kanan? Itu pada kelanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan pada kelanjutan hadis ini, kata beliau, wal qistu biyadihi al-ukhra, dan timbangan di tangannya yang lain. Ini menunjukkan bahwa yamin di situ artinya tangan. Ya, maka di sini kita dapatkan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Artinya adalah bahwa Al-Sunnah mengakui Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Dan hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada banyak penyebutan ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang juga saya telah kutip pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika orang-orang Yahudi menuduh Allah Azza wa Jalla itu fakir. Ya. Allah Azza wa Jalla dikatakan oleh orang-orang Yahud bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Atau orang-orang Yahudi, yadullahi maghlula. Tangan Allah terbelenggu. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla itu adalah pelit. Allah Azza wa Jalla itu adalah pelit. Nah, mereka katakan tangan Allah terbelenggu. Maka Allah Azza wa Jalla balas apa yang mereka tuduhkan kepadanya ya dengan dua hukuman. Yang pertama, Allah balas kepada orang-orang Yahudi yang hukuman yang serupa dengan apa yang mereka tuduhkan. Kata Allah Azza wa Jal, ghullat aydihim, bahkan tangan mereka lah yang terbelenggu. Maksudnya bahkan mereka lah orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Apa yang tidak dapati seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Athaymin rahimahullah, bahwa orang-orang Yahud itu adalah orang yang paling pelit di dunia ini. Kalaupun mereka membuat ya, panti-panti sosial, kalaupun mereka membuat ya, kegiatan-kegiatan sosial, sebenarnya itu adalah kamuflase untuk meraup harta kaum harta manusia ya, bagi kepentingan dirinya sendiri. Adapun mereka bersedekah mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, ini tidak. Mereka adalah orang yang paling pelit ya, di alam ini karena ya, perkataan Allah Azza wa Jal, hukuman Allah Azza wa Jal terhadap mereka akibat apa yang mereka tuduhkan kepada Allah, buat tangan Allah terlindungi. Allah balas mereka dengan ya, hukuman yang serupa dengan apa yang mereka tuduhkan. Mereka menuduh Allah itu kikir, Allah balas justru mereka yang kikir, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Ghullat aydihim. Kemudian hukuman yang kedua kata Allah, walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat disebabkan karena apa yang mereka ucapkan. Ini laknat dari Allah artinya la taf wal ibad, pengusiran dan dijauhkannya mereka dari rahmat Allah jalla wa ala disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ini menunjukkan bahayanya seorang mencaci Allah, bahayanya seorang memaki Allah azza wa jalla, walaupun dalam bentuk ya suatu peran sandiwara misalnya, atau hal yang semisalnya. Nah, ini tidak dibenarkan, bahkan mencaci Allah, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk dari ya kekufuran. Bahkan mencaci kaum muslimin disebabkan oleh karena agamanya, maka ini juga termasuk dari membatal Islam. Allah azza wa jalla mengatakan ya, ketika seorang munafik yang dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, Allah azza wajalla mengatakan qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah Allah, apakah rasulnya, apakah ayatnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok? Jangan kalian cari-cari alasan, sungguhnya kalian telah kafir setelah iman kalian. Orang ini mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat, akan tapi celaan mereka kepada Nabi dan kepada para sahabat itu dianggap sebagai celaan kepada Allah. Kenapa? Karena yang dijadikan sebagai sasaran celaan itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan dalam Islam ya, dan juga agama mereka. Para ulama rahimahumullah yang mentahkik masalah ini berkenaan dengan orang yang mencela orang-orang saleh, orang yang mencela para duat ilallah, orang-orang yang mencela para ulama ya, dengan julukan-julukan yang keji, dengan bahasa-bahasa yang kotor. Bahwa hal yang demikian itu apabila menimpa agama yang dibawa oleh orang saleh tersebut, yang dibawa oleh da'i tersebut, yang dibawa oleh ya, ulama tersebut, bahwa hal demikian itu justru bisa menjadikannya jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini kita tidak berbicara tentang perkara an-nasihah. Karena al-nasihah jelas bukan celaan, nasihat bukan cacian, nasihat bukan pula makian. Berbeda antara nasihat dengan celaan. Dan al-imam Ibn Rajab al-Hambali, beliau membuat sebuah risalah kecil yang penting untuk dibaca juga oleh kaum muslimin. Al-farqu bainan nasihati wa ta'yir, perbedaan antara nasihat dan celaan. Kita kembali kepada pembahasan kita, para pendengar dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahud di sini mencela Allah Azza wa Jal, atau Allah Azza wa Jal pun menghukum mereka. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang benar berkenaan dengan tangannya. Ya, karena mereka mengatakan yadullah. Yad adalah artinya tangan. Yad artinya tangan, dan dia datang dalam lafal tunggal. Tangan Allah. Nah, karena Allah Azza wa Jal nisbatkan kepadanya ya, tangan dalam bentuk lafal tunggal, lafal yang artinya tunggal, lafal yang ya, diambil darinya pengertian itu satu tangan, maka Allah Azza wa Jalla ya, jelaskan yang benar berkenaan dengan tangannya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam kelanjutan ayatnya, bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu terbentang. yufiku kaifa yasha, Allah memberi nafkah bagaimana dia mau. Artinya Allah Azza wa Jalla, ya, dia memiliki dua tangan dan dua tangan Allah terbentang. Artinya Allah Azza wa Jalla terus menerus memberikan nafkahnya kepada hambanya. Nah, dan ayat ini serupa dengan hadis yang kita baca, di mana Allah Subhanahu wa Taala sebutkan, yaminullahi mal'a la taghiduha nafaqatun sahau al-laila wan nahar. Tangan kanan Allah itu penuh, tidak menjadi berkurang nafkah yang diberikannya secara terus menerus sepanjang siang dan malam. Nah, kata Allah Azza wa Jalla adalah Maha Kaya dan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang bahwasanya Allah Azza wa Jalla Dialah Ar-Razzaq, Zat yang menganugerahkan rizki. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan rizkinya yang baik kepada kita semua. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, maka inilah ayat, ya, di antara ayat yang menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan tangan Allah itu dua. Tangan Allah Azza wa Jalla itu ada dua. Dan di antara ayat yang lain disebutkan dalam surat Shad ayat 75. Dalam surat Shad ayat 75 Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menghardik iblis, pada saat iblis menolak untuk dia sujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa Taala katakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu? Apa yang menghalangimu untuk kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Dengan dua tanganku. Dan dua tangan di sini adalah tangan yang hakiki. Dan ini yang dipahami oleh Ahlussunnah. Yang tangan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat dan juga disebutkan dalam hadis, dia merupakan tangan yang hakiki. Ya, yadani haqiqiyatan. Ya, adalah dua tangan yang kedua-duanya tangan yang hakiki, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla dan tidak serupa dengan tangan makhluk. Karena dalam, ya, kita menetapkan sifat apapun bagi Allah Azza wa Jalla, ya, tetap kita harus pahami dalam bingkai Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan apapun. Dan bukan berarti ketika kita tetapkan Allah memiliki tangan berarti Allah serupa dengan makhluk, tidak. Maka tidak bisa Ahlussunnah dituduh dengan tuduhan bahwa mereka musyabihah sebagai pihak yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini tuduhan yang keji. Mereka berpegang atau berdalil dengan lazim, itu namanya. Ahlussunnah jangan lagi berdalil dengan lazim. Ya, karena hal ini adalah membuka pintu bagi ahlul bid'ah untuk menuduh Ahlussunnah. Ya. Begitupun juga, ya, tuduhan ahlul bid'ah bahwa Ahlussunnah itu mujassimah. Ya, menganggap Allah Azza wa Jalla memiliki jasmani, memiliki tubuh, ya, dengan alasan bahwa Ahlussunnah menetapkan tangan bagi Allah dan menetapkan sifat-sifat khobariyah lainnya, ini tidak bisa, karena itu adalah hukum dengan lazim. Maka Ahlussunnah jangan lagi menghukum menilai dengan lazim, ya, karena tadi telah dijelaskan kaidahnya. Maka ini dua ayat, kedua-duanya menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Begitupun Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fa hum lahu malikun." Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya kami telah ciptakan untuk mereka apa-apa yang dibuat oleh tangan-tangan kami? Itu binatang berupa binatang-binatang ternak yang mereka miliki. Tapi Allah Azza wa Jalla ciptakan. Ya. Ciptakan Adam, Allah Azza wa Jalla juga menciptakan makhluk-makhluknya. Nah, dengan dua tangannya. Meskipun di sini penciptaan Allah terhadap Adam dengan dua tangannya berbeda halnya dengan penciptaan Allah Azza wa Jalla dengan terhadap makhluk-makhluknya yang lainnya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, maka dari sini kita tetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Dan tangan di sini adalah tangan yang hakiki dan bukan berarti kekuatan seperti yang ditakwil oleh ahlul bid'ah. Yang mereka mengartikan bahwa tangan di situ artinya kekuatan. Baik, kalau kita artikan di situ kekuatan berarti kekuatan Allah ada dua. Karena Allah sebutkan tangan di sini dengan bentuk musanna. Biyadaya dengan dua tangan, berarti tangan Allah dua. Ini menunjukkan bahwa tangan di sini tidak bisa ditakwil kepada kekuatan. Taib takwil yang demikian itu, ya, takwil mereka terhadap hal yang demikian ini. Mereka artikan tangan itu dengan kekuatan. Apa hukumnya? Tentu hukumnya haram. Buat takwil itu takwil yang fasid. Ya, takwil yang fasid meskipun ya, ada sisi pembenarannya dari sisi bahasa Arab. Ya, karena orang-orang Arab ketika mereka membahasakan kekuatan, ketika mereka membahasakan orang kepercayaan, seperti juga dalam bahasa kita, mereka bahasakan dengan bahasa tangan. Orang kita bilang dia tangan kanan saya. Artinya kekuatan, artinya orang kepercayaan. Dari si bahasa ada pembenarannya bahwa tangan bisa diartikan ke sana. Kan tapi penyebutan tangan dengan lafal dua ini menghalangi takwil tangan di sini dengan kepada kekuatan. Ya, penyebutan tangan dalam ayat ya dengan bentuk buat tangan itu dua ini menghalangi kita untuk kita takwil ayat tersebut bahwa tangan di sini artinya apa? Bahwa tangan di sini artinya kekuatan. Atau yang mengartikan tangan di sini dengan nikmat. Apakah artinya jadi dua nikmat? Apakah nikmat Allah Azza wa Jalla itu banyak? Ini juga menghalangi. Begitupun lafal tangan datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya al-qabd ya penyebutan bahwa Allah Azza wa Jalla menggenggam, bahkan juga disebutkan ya bahwa tangan tersebut ya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ya, hati anak Adam itu diantara jari jemari Ar-Rahman, disebutkan sifat jari jemari ini semua menunjukkan bahwa ya tangan Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa diartikan dengan kekuatan, tidak bisa diartikan dengan nikmat. Ini semoga bisa difahami. Baik. Jadi ya bisa kita simpulkan sudah bahwa kedua tangan di sini adalah tangan yang hakiki dan tidak serta bukan tangan yang artinya adalah apa? Kekuatan. Ya, karena di antara hal yang menghalangi tafsiran tangan di sini dengan kekuatan juga ketika Allah jelaskan bahwa Allah lebihkan penciptaan Adam dari penciptaan makhluk-makhluk yang lainnya dengan dia sebutkan kelebihannya apa? Bahwa Allah ciptakan Adam dengan dua tangannya. Kalau diartikan dengan tangan di sini kekuatan, berarti apa? Berarti hujjah yang Allah Azza wa Jalla ya sebutkan di hadapan iblis ini tidak berlaku. Kenapa? Karena tangan artinya kekuatan. Nak. Dan bisa saja iblis mengatakan, aku juga ya Allah, engkau ciptakan aku dengan dua tanganmu, itu dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu. Maka gak ada guna, gak ada fungsi. Allah katakan bahwa aku ciptakan Adam dengan dua tanganmu. Padahal di sini ayatnya konteksnya, ya Allah sedang sebutkan kelebihan iblis, kelebihan penciptaan Adam daripada iblis, bahwa Adam diciptakan dengan dua tangannya. Nah ini insya Allah sudah bisa difahami dan ya tertanam juga akidah yang benar berkenaan dengan tangan. Tinggal satu masalah. Disebutkan dalam hadis yang kita baca ini penyebutan tangan kanan, kemudian penyebutan tangan lainnya. Penyebutan tangan lainnya. Dan datang pada beberapa riwayat hadis bahwa disebutkan di situ bahwa disebutkan pada beberapa lafal hadis, beberapa lafal riwayat hadis ya penyebutan asyimal, penyebutan tangan kiri. Apa kedudukan penyebutan tangan kiri di sini? Haditsnya diriwayatkan oleh Muslim, ya, oleh Al-Imam Muslim dari haditsnya Ibnu Umar. Ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan yatwillahu Azza wa Jalla as-samawati yaumal qiyamah. Allah melipat ya langit di hari kiamat nanti. Kuma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian dia ya mengambil langit itu dengan tangan kanannya. Kuma yaqulu, kemudian dia berkata, anal malik, akulah raja. Ainal jabbaruna, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang sewenang-wenang? Kuma yatwil aradina bishimalih. Kemudian Allah Azza wa Jalla melipat bumi dengan tangan kirinya. Kuma yaqul, kemudian Allah mengatakan, akulah raja dan akulah raja. Mana para penguasa dan mana orang-orang yang sombong? Dalam hadis Muslim dari hadisnya Ibnu Umar di sini sebutkan dalam hadis Muslim yang dari sahabat Ibnu Umar di sini disebutkan ya, terdapat penyebutan summa yatwil aradina bishimali, kemudian Allah melipat ya bumi dengan tangan kirinya. Dan berkenaan dengan hadis ini ya, pada sanadnya ya, tidak lepas dari pembicaraan para ulama ya, di antaranya adalah bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam asy-syawahid sebagai penguat. Ya, tentunya bagi orang yang mempelajari ilmu hadis, dia mengetahui bahwa penyebutan Muslim terhadap sebuah hadis dalam sahihnya sebagai penguat itu bukan berarti ya tashih, bukan berarti ya pensahihan, ya, penilaian sahih pada setiap lafalnya. Bukan berarti sebagai penilaian sahih pada setiap lafalnya. Oleh karena itu ulama memang kritik ya, penyebutan asy-syimal di sini, penyebutan tangan kiri di sini. Nah, di mana ulama yang lainnya ada yang mengatakan bahwa yang benar adalah kita tetapkan dua tangan dan kita tetapkan kanan dan kiri bagi Allah Azza wa Jalla. Karena hal ini tentunya ya, bertentangan dengan al-hadis yang lainnya. Nah, di antara ulama yang menetapkan kanan dan kiri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir kitab beliau, yaitu kitab At-Tauhid. Ya, di mana pada akhir penyebutan kitab Tauhid tersebut, dan ini letaknya di akhir kitab, ya, pada penyebutan tentang masail, Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, As-Sadisah, ya, masalah yang keenam, At-Tasrih bitasmiyati asy-syimal, yaitu penegasan penyebutan akan adanya tangan kiri. Dan ini ya, di adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Allahu ta'ala ala wa'alam. Tetapi seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa hadis tersebut ya, disebut oleh Muslim dalam syawahid sebagai penguat. Dan telah kita sebutkan bahwa sebagian ahli ilm yang menganggap lafal syimal itu mu'al, ya, lafal kiri itu ya, tidak lepas dari kritikan para ulama. Allahu ta'ala ala wa'alam. Dan kemudian penyebutan syimal juga bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu an, di mana pada hadis tersebut Allah Subhanahu wa Taala mengatakan innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahman, sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman ya, di sebelah kanan Ar-Rahman wa kilta yadayhi yamin, dan itulah dua tangan Allah yang kedua-duanya kanan. Orang-orang yang adil tersebut adalah alladzina ya'diluna fi hukmihim, orang-orang yang adil dalam hukum mereka pada keluarga mereka dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Ini berlaku bagi para penguasa, yaitu pemimpin negara ya, presiden atau ya pemimpin-pemimpin perusahaan ya, dan juga termasuk juga pemimpin-pemimpin yang lingkup kepemimpinannya terbatas ya, seperti ya, gubernur, seperti juga yang paling kecil yaitu ketua RT misalnya, termasuk juga kepala keluarga. Nah, Allah Subhanahu wa Taala puji mereka kalau mereka adil dalam hukumnya, mereka mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. Asyahid yang ingin kita sebutkan, yang kita ingin sebutkan dalam hadis ini adalah penyebutan wakil kayadaihi amin, dan itulah dua tangan Allah yang sama-sama kanan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua tangan Allah yang keduanya kanan ya, adalah bahwa tangan Allah kanan, tangan Allah Azza wa Jal kedua-duanya kanan apabila ditinjau dari sisi al-khayri wal-infaq, dalam hal kebaikan dan dalam hal memberikan nafkah. Karena manusia bukan saja hanya bangsa Arab yang menjadikan tangan kanan itu lebih mulia daripada tangan kiri, ya, menjadikan tangan kanan itu lebih mulia daripada tangan kiri. Makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang tangan yang lainnya, Allah Azza wa Jalla tidak sebutkan tangan kiri. Kenapa? Karena kiri bagi manusia itu apa? Adalah ya aqal wa awdha, lebih rendah, lebih kurang dibandingkan dengan tangan kanan. Dan tangan bagi Allah Azza wa Jalla kedua-duanya adalah sama-sama mulia. Makanya keduanya disebutkan sebagai tangan kanan. Sama-sama disebutkan sebagai tangan kanan. Nah, ini dikatakan bagi Allah Azza wa Jalla bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan, dan bahwasanya dua tangan Allah itu sama-sama kanan dalam hal syaraf, dalam hal kemuliaan, sama-sama mulianya, sama-sama yang memberikan nafkah yang banyak kepada hambanya, ya, sama-sama memiliki derajat dalam hal kebaikan dan keagungan, dan tidak ada keunggulan yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. Ini bagian dari keimanan kita terhadap Allah. Kita mengimani salah satu dari sifat Allah Jalla wa'ala, yaitu Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan seperti yang saya sebutkan rincian dan pendetilannya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. InsyaAllah kita akan sambung kajian kita pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan bahas hal yang berkaitan dengan sifat Allah lainnya, yaitu sifat al-ilm. Sifat al-ilm, wa Allah Azza wa Jalla ya, memiliki sifat yang tanya sifat al-ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat mempertahankan iman karena kadang iman turun dan naik? Nah, alhamdulillah kita sebagai ahlu sunnah mengimani dan juga merasakan bahwa iman itu naik turun. Dia naik dengan keimanan, dengan ketaatan, dan dia bisa turun dengan sebab oleh karena kemaksiatan. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kemaksiatan itu mengurangi iman. Dan bahkan di antara kemaksiatan ada yang sampai melenyapkan keimanan. Dan barang siapa yang meyakini hal demikian, maka dia telah terbebas dari pemahaman al-irja. Dia telah terbebas dari pemahaman bid'ah, yaitu bid'atul irja, yang mengatakan bahwa adzam yang namanya dosa itu tidak mempengaruhi keimanan, tidak menguranginya, dan tidak pula ya melenyapkan keimanan. Dan jelas ini adalah merupakan pemahaman yang batil dan memiliki akses yang negatif, ya, di mana orang yang meyakini hal demikian dia akan rusak agamanya sebelum rusak ya dunianya. Karena tentunya orang yang tidak peduli dengan yang namanya dosa, dia akan memudaratkan dirinya dan juga akan memudaratkan orang lain. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat mempertahankan iman? Tentunya adalah dengan yang pertama ya talabul ilm. Dan tidak ada sebab yang paling optimal dalam seseorang mempertahankan keimanannya melebihi menuntut ilmu agama. Karena dengan bertambahnya pemahaman agama akan bertambahlah keimanannya. Karena keimanan seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Laisa al-imanu bit-tamanni wala bit-ta'alli walakin ma waqara fil qalb." Iman itu bukan dengan angan-angan, dan bukan sekedar hiasan, melainkan dia apa yang tertanam dalam hati. Bagaimana seorang bisa menanamkan keimanan dalam hati? Yaitu tentunya dengan dia mempelajari prinsip-prinsip keimanan. Dia pelajari kitab seperti misalnya Aqidah Wasithiyah, seperti misalnya juga yang tadi kita barusan kita baca Usulul Iman, atau kitab-kitab yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya dia bantu dirinya untuk bisa mempertahankan keimanan dengan membatasi lingkungan pergaulannya, bacaannya, tontonannya, pertemanannya hanya bersama dengan orang-orang yang beriman. Karena seperti yang dikatakan orang-orang Arab, as-sahibu sahib, yang namanya teman itu pasti bisa mempengaruhi. Nah, kalau pengaruhnya baik, dia akan baik. Tapi kalau pengaruhnya buruk, dia akan buruk. Maka yang wajib bagi si penanya dan juga bagi kaum muslimin lainnya untuk dia ya menjaga dirinya dari pengaruh buruk yang merusak dirinya atau lingkungannya atau keluarganya. Nah, ini diantara sebab dia mempertahankan keimanan. Kemudian juga dengan doa. Dengan dia berdoa kepada Allah, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha yang dilakukan seorang hamba untuk dia mempertahankan keimanan tanpa pertolongan Allah, maka dia akan gagal. Maka dia harus sadari bahwa kapan dia berlepas diri dari Allah Azza wa Jalla walau sekejap mata, maka dia telah melepaskan dirinya dari yang maha kuat, dari yang maha melindungi, dan dia akan ya, dicampakkan ke dalam jurang ya kesesatan. Wal iyadzu billah. Ini tiga kiat. Yang pertama adalah dia menuntut ilmu, kemudian yang kedua menuntut ilmu dengan cara yang benar, kemudian yang kedua adalah dengan dia memperhatikan lingkungan dan teman pertemanannya, bacaannya dan tontonannya. Kemudian yang ketiga, dia juga naam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah istiqamah. Kemudian salah seorang penanya juga bertanya dari Muhammad Fadil, bismillah, bagaimana sikap seorang muslim menyikapi perselisihan yang ada di kalangan Ahlussunnah? Perselisihan yang ada di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu harus dilihat pada jenis perselisihannya. Karena di antara jenis perselisihan yang diistilahkan oleh ulama dengan ikhtilaf. Dengan ikhtilaf, ada yang bentuknya ikhtilaful afham. Ya, perbedaan dalam cara memahami. Ya, artinya masing-masing memiliki nas, masing-masing memiliki dalil. Maka hal yang demikian ini layulam tentunya tidak dicela dan tidak tercela. Naam, dan kedua-duanya berada di atas dalil. Akan tapi itu pun juga tidak menghalangi untuk masing-masing pihak untuk saling menasihati untuk yang menetapi mana yang lebih benar dan mana yang mencocoki kebenaran. Adapun ikhtilaf antara sunnah dan bid'ah, ya maka hal yang demikian ini yang wajib bagi kaum muslimin adalah menasihati, kemudian ya memperingati yang bersangkutan, kalau bisa, kalau tidak bisa memperingati kaum muslimin. Akan tapi di antara perselisihan ada di kalangan Ahlussunnah, banyaknya itu disebabkan oleh karena hawa nafsu, banyaknya disebabkan oleh karena tahrish dari syaitan, bahwa syaitan yang memanasi, banyaknya itu disebabkan oleh karena al-ajalah, sifat tergesa-gesaan. Dan berapa banyak perselisihan di kalangan Ahlussunnah yang terjadi di negeri kita itu disebabkan oleh karena al-ajalah, karena tidak adanya konfirmasi, tidak adanya cross-check, check and recheck, tanya terlebih dahulu. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, "Inna akum fasikun bina ba'in fatabayyanu"? Apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, ya maka ya carilah kebenaran dulu sebelum kalian menghukumnya. Antu sibu qawman bijahalatin, dikhawatirkan dia akan menimpakan kepada satu kaum disebabkan oleh karena kejahilannya. Ya fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga jadilah ya akibat apa yang kau kerjakan kamu menyesal. Menyesali perbuatanmu atau akan menyesali keadaan yang terjadi disebabkan oleh karena tidak adanya cross check atau check and recheck, atau disebut dengan tabayyun di dalam Islam. Begitupun juga di antara sebab perselisihan adalah hubur riasah, cinta kepada kepemimpinan, cinta kepada popularitas, dan juga hubur dunia, cinta kepada dunia. Kan dia menganggap bahwa keberadaan temannya itu merongrong dirinya, merongrong dakwahnya, padahal mereka disatukan di atas prinsip-prinsip as-sunnah. Kemudian penting untuk kita melihat pada prinsip sunnah, pada prinsip-prinsip as-sunnah, dan bagaimana menyikapi penyelisihan terhadap prinsip-prinsip sunnah tersebut. Karena di antara penyelisihan terhadap prinsip sunnah ada yang bisa ditolerir, ya seperti misalnya pada pokok-pokok keimanan yang kemarin kita bahas, ya di sana ada 6 prinsip keimanan, di mana kapan seorang meyakininya dia muslim, dan ada di sana ada yang disebut dengan kadar yang di atas itu, ya di mana kita tidak bisa serta merta menghukumi dengan sembarangan. Apa kalau orang tersebut ternyata belum mengetahui dalilnya, atau belum sabit bagi dia dalilnya, atau belum benar menurut dia dalilnya, maka penting di sini cross check dan check and recheck, atau diistilahkan dengan tabayyun. Kemudian harus kita lihat pula kepada jenis orang yang menyelisihnya. Apakah orang yang menyelisihnya di situ Ahlussunnah yang dia rajin mendakwahkan sunnah, yang dia membela sunnah, cinta pada sunnah, dengan orang yang menyelisihnya dari kalangan ahlul bid'ah. Kalau orang yang menyelisih sunnah itu dari kalangan ahlul bid'ah, tentu penyikapannya berbeda dengan orang yang menyelisih sunnah dan dia dari kalangan Ahlussunnah, disebabkan oleh karena takwil, disebabkan oleh karena faktor-faktor lain yang mungkin itu bisa diketahui dengan seorang tabayyun. Ya, karena seorang yang mendakwakan sunnah, memiliki jasa yang besar di atas sunnah, ya, menghabiskan waktunya untuk dakwah dan ta'lim, thank you. Idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil qabas. Apabila air itu telah yang mencapai dua kulah, dia tidak membawa najis. Artinya, najis yang kecil dia dianggap. Kalau airnya dua kulah. Begitu pun para ulama yang memiliki jasa yang besar di terhadap umat, terhadap Islam. Engkar yang besar terhadap sunnah. Membela sunnah. Ya, memerangi ahlul bid'ah. Mentakrir madhab ahlul sunnah. Ini adalah orang yang airnya sudah mencapai dua kulah. Maka kesalahan yang kecil yukafar. Ya, dimaafkan. Kesalahan yang kecil dimaafkan. Dan tidak dijadikan sebagai sebab untuk menjatuhkan kehormatan. Jangan sampai kita menjadi sebab untuk membuka pintu bagi ahlul bid'ah dalam menjatuhkan sunnah. Dalam menjatuhkan sunnah. Maka diukur dalam bantahan, diukur dalam memberi nasihat, diukur dalam memberikan wala, wal bara, semuanya ada ukurannya dan tidak secara membabi buta. Yang dikhawatirkan orang yang cinta membabi buta, yang benci membabi, dengan cara yang membabi buta, bahwa demikian itu justru dia sedang bahu-membahu dengan musuh-musuh Islam dalam menghancurkan al-Islam. Allahu musta'an. Ini diantara cara kita menyikapi perselisihan di kalangan ahlus sunnah. Dan juga diantara sikap dalam hal menyikapi perselisihan di kalangan ahlus sunnah, sekarang juga dengan talabul ilmi. Jangan sampai seorang tersibukkan dengan hal yang sebenarnya itu di luar batas kewajibannya. Batas kewajiban kebanyakan kita adalah mempelajari bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah, mengetahui yang halal dan yang haram dalam kehidupan, dalam cara makan kita, berpakaian kita, mencari rezeki kita. Adapun hal-hal yang mendetil, apabila memang kita adalah ahlinya, maka silakan. Adapun kalau kita bahasa Arab saja tidak ngerti, kemudian juga sholat juga masih bolong-bolong, misalnya, ataupun juga misalnya akhlak kita pun juga belum baik, maka perkara-perkara yang mendetil, yang kita tidak sampai ilmunya ke sana, maka serahkanlah kepada ulama, dan jangan kita menjadi corong sehingga tersebarnya fitnah ke seluruh kaum muslimin, ya, sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menjauhkan mereka dari fitnah itu, sehingga fitnah itu datang kepada mereka disebabkan oleh karena lisan-lisan kita. Kita berhati-hatilah dari hal yang demikian. Dan kemarin saya mendengar sebuah faedah dari sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang ustaz, ya, dari sebuah radio. Itu hadis yang disahihkan dan dihasankan seingat saya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqilu dawil hayat ataratihim illa fil hudud. Itu yang artinya adalah aqilu, maafkanlah dawil hayat, yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan, para ulama, ya, para ad-du'at, ataratihim, itu kesalahan-kesalahan kecil. Ya, kecuali dalam perkara hudud. Artinya kalau mereka jatuh kepada hukum had, maka wajib kepada mereka hukum had. Akan tetapi kesalahan dalam memahami dikarenakan sebab takwil. Meskipun takwilnya tersebut tidak kita katakan benar, akan tetapi wajib dari kita untuk kita tahan lisan kita dari menjatuhkan mereka, dai, ulama, duat, ustaz, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama. Jangan sampai kita menjadi sebab terbukanya pintu-pintu ya kejelekan, jadi sebab terbukanya pintu-pintu kerusakan kepada kaum muslimin. Karena kalau sudah akhirnya tidak ada lagi yang dipercayai oleh kaum muslimin dalam perkara agama, siapa yang mau dipercayai? Para pencela tersebut. Siapa yang mau ditanya tentang perkara agama? Para pencela tersebut. Kalau pulang,